tangi mejane. Ingat beli ngajak ragan adik, ne biasa ne nyarengin beli. Angat beli di gelutan adik. Juan tak arah.